dianggap jijik. Dianggap jijik ini oleh siapa? Disebutkan dalam Raud, Raudatul Murbi, dianggap jijik oleh orang kaya, Zawul Yasar, ay Zawul Ghina. Jadi menurut beliau, segala sesuatu yang dianggap jijik oleh orang kaya, maka termasuk hak binatang yang diharamkan. Ini menurut Sahib Zadil Mustaqni. Namun yang rajih, kemarin kita sebutkan bahwasanya yang ditarjih oleh Imam Ibnu Taimin rahimahullah pada halaman 24, fa inna hadha sinf wa huwa al-khamis as-sawabu khilafuh. Jenis yang kelima ini yang diurutkan oleh Sahib Zahir Mustaqni, yaitu barang atau hewan-hewan yang dianggap jijik oleh orang kaya, hukumnya haram. Wasawabu khilafuhu, yang benar dalam masalah ini adalah 6 sebaliknya. 6 sebaliknya. Yaitu annama yustakhbathu halalun. Sesungguhnya binatang yang dianggap jijik adalah halal. Ila idza dakhala fi ahli dhawabit as-sabiqah, kecuali kalau binatang yang jijik tersebut termasuk daripada salah satu dhawabit ketentuan yang telah lewat, maka akan menjadi haram hukumnya. Nah, kemudian beliau akan menyebutkan, Sahib Zahir Mustaqni akan menyebutkan contoh binatang yang dianggap jijik orang kaya, diantaranya adalah, kata beliau, kal kunfuz, seperti kunfuz. Kunfuz, bahasa kitanya landak, binatang yang berduri itu. Nah, menurut beliau, kunfuz termasuk binatang yang haram, karena dianggap jijik. Yang benar, yang rajih, kunfud adalah halal. Wan nisi, seperti nis. Nis, sejenis dan juga jenis landak. Wahuwa yushbihu kabiral kunafid. Nah, sejenis kunfud. Hayawanun kabir mithlul hirm, binatang besar seperti kucing, takriban kira-kira. Walau syokun, dan ada durinya. Naam. Tonggiling apa namanya? Naam. Kemudian wal fa'ratu, fa'rah sawa kal fa'rati wal fa'rati fa'rah. Fa'rah tikus. Naam. Wal-faratu ma'rufatun wa wadihun anna haram. Kata al-alama Ibn Thaymin rahimahullah, fa'rah tikus adalah binatang yang ma'ruf, jelas bahwasanya dia adalah binatang yang haram. Akan tetapi, nam, haramnya bukan karena jijik. Walakin laysa li'ajri anna khabithah. Nam. Wa innama min ajli udwaniha, hanya saja tikus itu haram dikarenakan dia permusuhannya jahat. Li'anna majbulatun 'ala udwan, karena diberikan karakter yang jahat, memusuhi. Wa lihadza tusamma al-fuwaisiqah, oleh karena ini tikus disebut fuwaisiqah, binatang yang fasik, kecil tapi fasik. Jadi tikus termasuk haram. Wa mithlul farah al-jarzi wa huwa faratul bar. Demikian juga jarzi, tikus darat. Fala yahil li'annahu ya'tadi, karena dia ya'tadi, jahat, melampaui batas. Walidzalika kana al-yarbu halalan ma'a annahu qaribun wa syabihun bil farah. Oleh karena itu yarbu, kalau yarbu, yarbuah, jerbuah, enam, halal dia. Walaupun dia bentuknya sama seperti tikus. Yarbu, binatang kecil, kedua kakinya panjang, kaki belakangnya tangan panjang, kedua tangan depannya pendek. Dan dia termasuk binatang cerdik. Nah. Jadi tikus termasuk binatang haram. Walaupun besar, walaupun dagingnya besar. Karena dia adalah sifat tabiatnya udwan. Memusuhi. Nah, jahat. Sehingga dalam syariat disebutkan fuwaisiqah. Nah, fuwaisiqah. Kemudian wal hayyati, dan juga seperti ular. Al hayyatu haramun, ular itu haram. Ular haram. Wa huna qaidatun lil hayyah wal farah, dan di sini ada sebuah kaidah untuk masalah ular dan tikus dan yang semisalnya. Yang bagi an naj'alaha badala qaidatil muallif, di sana ada kaidah untuk tikus dan ular dan yang semisalnya, yang seharusnya hal ini dijadikan sebagai kaidah gantian daripada kaidah yang disebutkan muallif. Kalau muallif mengatakan istikhbas, jiji kaidahnya, di sana ada kaidah yang penting yang bisa menggantikan kaidah muallif, yaitu halaman 26. Wa hiya anna kullama amara syari'u biqatlihi aw naha an qatlihi fa huwa haram. Ini kaidahnya. Kaidahnya anna kullama amara syari'u biqatlihi aw naha an qatlihi fa huwa haram. Sesungguhnya segala apa yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh atau dilarang oleh syariat untuk dibunuh, maka binatang tersebut haram. Segala binatang yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh atau dilarang untuk dibunuh, maka binatang tersebut haram untuk dimakan. Ini kaidah. Kaidah untuk semisal ular dan tikus. Karena kita mengetahui binatang-binatang ini begitu banyak jenisnya, maka kaidah-kaidah ini yang telah kita lewati, semua binatang yang memiliki kuku pencakar haram, burung ya. Kemudian semua binatang yang memiliki taring pemangsa lawannya haram. Semua binatang yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh atau di semua binatang yang dilarang oleh syariat untuk dibunuh bahwa haram. Kaidah-kaidah. Nah. Barakallahu fikum. Wa amma ma naha an qatlihi fal amru fihi zahirun annahu haramun. Adapun apa yang dilarang untuk dibunuh, fal amru fihi zahir, maka perkaranya jelas. Annahu haramun, maka binatang tersebut haram. Lianna kalau qataltahu wa qata fi ma naha anhu syari'. Karena kalau engkau bunuh, berarti engkau telah terjatuh kepada apa yang dilarang oleh syariat. Nah, Adapun binatang yang dilarang untuk dibunuh, maka perkaranya jelas haram. Karena engkau kalau membunuhnya, berarti engkau telah terjatuh kepada apa yang dilarang oleh syariat. Wa amma ma umira bi qatlihi, adapun binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, falannahu mu'zin wa mu'tadin. Fa innahu mu'zin wa mu'tadin. Adapun binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, karena dia mu'zi, karena dia berbahaya, mengganggu, wa mu'tadin, dan juga zalim, jahat. Nah, mu'tadi. Naam, barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, falladhi umira biqatlihi mislu qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, semisal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, khamsun minad dawabi kulluhunna fawasik yuqtalna fil hil wal haram. Al-ghurabu wal hid'atu wal faratu wal aqrabu wal kalbul aqur. Kata Rasulullah SAW, 5 jenis binatang yang semuanya adalah fasik diperintahkan untuk dibunuh di negeri, di daerah halal atau di daerah haram. 5 binatang semuanya fasik diperintahkan untuk dibunuh di daerah halal atau di daerah haram. Yang pertama, al-ghurabu, burung gagak. Burung gagak, ghurab. Wal-hid'atu, burung elang. Elang. Wal-fa'ratu, tikus. Tikus disebut fuwaisiqah, fasik. Wal aqrabu, kala jengking. Ummu iryat, kala jengking ummu iryat. Wal kalbul aqur, dan juga yang terakhir adalah anjing gila. Diperintahkan untuk dibunuh. Maka kaidah tadi 6, yang kata beliau berlaku untuk kaidah masalah ular dan juga tikus, segala binatang yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh, atau semua binatang yang dilarang untuk dibunuh, maka hukum binatang tersebut haram untuk dimakan. Adapun binatang yang dilarang untuk dibunuh, jelas perkaranya haram. Karena engkau kalau membunuhnya, berarti engkau telah terjatuh kepada apa yang dilarang oleh syariat. Adapun 6 binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, karena dia mengganggu, karena dia zalim, 6, barakallahu fikum, karena dia fasik, jahat. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal hayyatu aidan. umira biqatliha. Demikian juga barakallahu fikum, ular. Nam diperintahkan untuk dibunuh. Ular jenis apapun, sebesar apapun, dia diperintahkan untuk dibunuh. Bukan untuk dipelihara. Barakallahu fikum. Semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh haram hukumnya. Demikian juga hasil jualnya. Nah, segala binatang yang haram, nah, maka hasil jualnya pula haram. Wal wazag umira biqatlihi, demikian juga wazag, cicak, diperintahkan untuk dibunuh. Barakallahu fikum. Ini binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, maka hukumnya haram. Kemudian binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Ada jenis binatang yang dilarang oleh syariat untuk dibunuh. Haram juga untuk dimakan dagingnya. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, walladhi nuhiya an qatlihi arba'un minad dawab. Dan binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh, ada 4 binatang. Yang pertama, an-namlatu, namlah, yaitu semut, barakallahu fikum. Semut dengan semua jenisnya. Nah, termasuk binatang yang dilarang untuk dibunuh. Kecuali kalau dia jahat. Nah, jahat. Wan nahlah, kemudian juga nahlah, jenis daripada tawon, lebah. Nah, lebah termasuk binatang yang dilarang untuk dibunuh. Wal hudhud, yang ketiga binatang yang dilarang untuk dibunuh. Hudhud, burung hudhud. Burung hudhud. Tangannya. Yang keempat, wassurad. Surad, jenis burung. Enam. Surad, kata beliau, al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wassurad ta'irun sagirun, binatang atau burung yang kecil. Mislul usfur, seperti burung pipit. Burung kecil itu yang di sawah-sawah, seperti itu besar. Lahu minqarun, surad ini punya paruh ahmaru, berwarna merah. Nah, qala ba'duhum, berkata sebagian orang, innahu ma yu'rab indal amah bisibri. Nah, ma'ruf di kalangan orang awam, nama burung tersebut adalah disebut dengan sibri. Nah, ini binatang yang dilarang untuk dibunuh. Kaidahnya, binatang yang dilarang untuk dibunuh, nam hukumnya juga haram dimakan. Kemudian berikutnya qala al-alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada halaman 26 wal hasyarati kulliha dan juga hasyarat adalah semua jenis serangga. Qala al-'Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah hadza mithalun lima yustakhbath. Beliau ketika menyebutkan tentang serangga-serangga dan semua jenisnya, ini percontohan terhadap binatang yang dianggap jijik. Termasuk diantaranya serangga. Mislu sorur. Nah. Allah seperti kecoa. Nah. Wal khunfusa. Kumbang-kumbang. Wal ju'al. Demikian juga jenis kumbang. Wal dubab, lalat. Nah. Wa ma asbaha dzalik. Ini termasuk serangga-serangga. Dubab, lalat. Jadi musim sekarang banyak lalat. Namun di sana ada hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tentang dubab. Apabila dia minum, jatuh ke minuman kita atau sayuran atau makanan yang berair, dubab lalat ini harus ditenggelamkan semuanya. Karena pada salah satu sayap lalat tersebut, racun salah satunya adalah penangkalnya, penawarnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza waqa'at dzubabu dzubabun fi syarabi ahadikum falyagmishu tsumma liyatrahu fa inna fi ihda janahi da'an wal ukhra shifaan." Apabila jatuh lalat pada minuman salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah. Karena pada salah satu daripada sayapnya adalah racun, salah satunya adalah penawarnya. Nah. Tsumma liyatrahu, karena kemudian lemparkan, buang lalat tersebut. Kemudian makanannya halal. Nah, moga menjadi haram. Kopi. Nah, masuk ke minuman kita, kopi. Lalat kan begitu. Nah, tidak menyebabkan minuman tersebut menjadi haram. Bahkan ditenggelamkan dan dilemparkan. Dibuang. Lalatnya. Ini termasuk hasyarat, termasuk serangga-serangga yang dianggap jijik. Barakallahu fikum. Wal watwat, demikian juga watwat. Watwat wa yusama indana khuffash. Khafafish khuffash, kelalawar. Wa huwa alladhi yatiru fil lail, dialah binatang yang terbang di malam hari. Nah. Kemudian qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah pindah dari jenis binatang-binatang yang dianggap jijik, kemudian sekarang pindah nam wa ma tawallada min ma'kulin wa ghairihi kal bagli. Juga jenis dari makanan yang diharamkan adalah binatang peranakan dari binatang yang bisa dimakan dengan binatang yang tidak bisa dimakan seperti bighal. Karena bighal peranakan antara keledai dan kuda. Keledai mengawini kuda. Anaknya menjadi bighal. Kata beliau bighal termasuk haram. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah asinfus sadis, golongan yang keenam, wa matawallada min makulin wa ghairihi kal bagli. Semua binatang yang dilahirkan dari binatang yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan, seperti bagal. Nah, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa innahu haramun, maka haram dimakan. Kullu hayawanin tawallada min ma'kulin wa ghairihi fa innahu haram. Setiap binatang yang dilahirkan dari binatang yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan adalah haram. Kenapa? Li'annahu ikhtalata mubahun biharamin. Karena tercampur dari benda yang mubah, yang dibolehkan oleh syariat, dan bercampur dengan benda yang diharamkan. Ala wajhin la yutamayyaz ahaduhuma anil akhar. Tercampurnya benda yang mubah dan benda yang diharamkan dengan cara tidak bisa dipisahkan salah satu dari keduanya dari yang lainnya, fakana haraman, maka binatang tersebut menjadi haram. Idh la yumkin ijtinabul haram hina idzin illa bijtinabil halal. Karena tidak mungkin menjauhi yang bisa menjauhi yang haram ketika itu kecuali dengan menjauhi yang halal pula. Sementara wajtinabul haram wajibun. Sementara menjauhi dari barang yang haram hukumnya wajib. Ini seorang muslim. Menjauh dari barang yang haram wajib. Ketika tercampur antara halal dan haram pada suatu benda yang tidak bisa dipisahkan salah satu dari keduanya, maka benda tersebut menjadi haram. Seperti tadi biqal, keturunan dari keledai dan kuda. Fakana ijtinabul halali wajibun. Menjauh dari barang yang haram juga wajib. Menjauh dari barang yang halal juga wajib ketika tercampur. Fal baglu mutawallidun mutawalladun min nazwil himari alal faras. Bigal adalah lahir keturunan dari perkawinan keledai dan kuda. Walihada warada fi hadisin rawahu Abu Dawud wala ba'sa bih. Oleh karena itu datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan tidak mengapa sanadnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yanzual himaru 'alal faras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perkawinan keledai atas kuda. Nah, dilarang oleh Rasulullah SAW, keledai, himar, mengawini kuda. Fal baglu haram, maka bigal itu hukumnya haram. Apa alasannya, apa illahnya? Wal illatu fi dhalik anna Allah Ta'ala haramal humra. Wal baglu mutawallidun min himarin wa farasin. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keledai jinak, keledai peliharaan, sementara bagal atau bigal adalah peranakan dari keledai dan kuda. Walaupun faras, kuda adalah halal. Kuda yang rajih dagingnya halal. Ada yang mengharamkan? Ada. Tapi yang rajih halal kuda itu. Walakin la yumkin tamyizul halali minal haram. Fahurimal jami'. Akan tetapi tidak mungkin untuk bisa dipisahkan antara yang halal dari yang haram tadi. Maka fahurimal jami'u, maka semuanya diharamkan. Karena di sana ada sebuah kaidah. Lianna ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena di sana ada sebuah kaidah, sesungguhnya sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Barakallahu fikum. Ini masalah barakallahu fikum binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Walhasil kesimpulannya, annana idza adafna ma dzakartuhu ila kalamil muallif rahimahullah takunul asnafu sab'atan wa idza hadafna al khamis min kalamil muallif sarat sittatan wa hiya al asnaf al muharrama min hayawanatil bar. Naam. Kesimpulannya, apabila kita tambah dengan apa yang saya sebutkan kepada kalam muallif rahimahullah, maka jenis golongan yang diharamkan tersebut ada 7 golongan. Akan tetapi ketika kita buang pada golongan yang kelima dari kalamul muallif, yaitu golongan yang menyatakan, muallif menyatakan semua binatang yang dianggap jijik oleh orang kaya maka haram, ketika kita buang jenis golongan yang kelima ini, maka jenis golongan binatang yang diharamkan tersebut dari binatang-binatang darat ada 6 golongan. 6 golongan. Ammal hayawanatul barri bahri, adapun binatang-binatang laut telah kita sebutkan, kulluha halalun, semua binatang-binatang laut adalah halal. Wasadlal Nabi Kaulih Ta'ala, dan kita berdalil dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-96. Uhila lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Uhurima alaikum saydul bahri ma dumtum huruma. Dihalalkan kepada kalian semua jenis binatang buruan laut, baik yang kalian dapatkan dalam keadaan mati atau binatang laut yang kalian dapatkan masih hidup, halal semuanya bagi kalian. Dan diharamkan atas kalian binatang buruan darat selama kalian masih dalam keadaan ihram. Barakallahu fikum. Inilah tentang binatang-binatang yang hidup di darat dan binatang-binatang yang hidup di lautan. Binatang-binatang di darat ada 6 kelompok. Nah, barakallahu fikum, yang diharamkan. Kemudian, adapun binatang-binatang laut, semuanya adalah halal, baik yang ditemukan dalam keadaan hidup ataupun ditemukan dalam keadaan mati. Barakallahu fikum. Dengan ini selesai dari masalah binatang-binatang yang haram dan jenis-jenisnya. InsyaAllah kita nanti akan masuk kepada binatang-binatang yang halal. 6 seperti kuda, kemudian bahimatul an'am, binatang ternak dari 4 jenis, kemudian dajjaj, 6 kemudian juga binatang yang liar dari keledai, sapi, kemudian dob, kadal padang pasir atau biawak padang pasir, kemudian kijang, kemudian burung unta na'amah, kemudian kelinci. Barakallahu fikum. Nah, kemudian semua binatang yang liar selain yang dikecualikan, binatang liar seperti jerapah, burung merak, babbaga seperti burung beo, halal. Barakallahu fikum. Kemudian binatang-binatang laut sampai semua jenis binatang laut. Nah, kemudian akan dikecualikan dari binatang yang halal seperti dibda, difda, yaitu kodok, nanti haram, ular, nah, dan semua yang memudaratkan dengan sebab ada racunnya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang akan disebutkan. Wallahu ta'ala alam naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Adapun permasalahan kodok, kemudian timsah, buaya akan disebutkan insyaAllah juga pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.